الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan rutinitas kita membahas fikih seputar masalah zakat. Dan insya Allah kita akan masuk objek zakat yang baru, yaitu zakat pertanian. Di kesempatan kali ini kita akan membaca kembali referensi kita, yaitu fikih muyassar. Kita buka fikih muyassar. Al-bab tsalits, bab yang ketiga, fi zakatil khariji minal ardi, tentang zakat hasil lahan atau hasil pertanian. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, mata tajibu, kapan zakat ini menjadi wajib? Wa dalilu dzalika, dan apa dalilnya? Al-aslu fi wujubiha, dalil untuk wajibnya zakat pertanian adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, keluarkanlah, infakkanlah, keluarkanlah min tayyibati ma kasabtum, dari hasil terbaik yang kalian usahakan. Yang ini ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai zakat perdagangan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan hasil yang aku keluarkan, kata Allah, yang kami keluarkan untuk kalian, minal ardi, dari bumi. Dan itu adalah hasil pertanian yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi, berarti adalah hasil pertanian. Dan ini dalil tentang wajibnya zakat pertanian. Kemudian penulis menyebutkan, kapan zakat ini ditunaikan? Watajibu zakatu fil hububi idha shtaddal habbu wasara farikan. Wajib untuk membayarkan zakat pada biji-bijian idha shtaddal habbu, apabila biji-bijian itu sudah berisi, sudah mengeras. Bahasa kita sudah kematak. Beras yang sudah kematak atau gabah yang sudah kematak itu berarti sudah ada isinya. Wasara farikan, dan sudah matang farik. Watajibu fis simari inda budui salahiha. Sementara untuk buah-buahan, kita berkewajiban untuk membayar zakat inda budui salahiha, ketika sudah layak untuk dipanen, sudah layak untuk dikonsumsi. Bihaitsu tasbahu samaron tayyiban yukal. Di mana dia sudah menjadi buah yang enak untuk dimakan. Sehingga kapan orang yang punya buah-buahan itu layak untuk membayarkan zakat atau berkewajiban untuk membayarkan zakat hasilnya, jawabannya adalah ketika buah itu sudah layak untuk dipanen, layak untuk dimakan. Kemudian mohon untuk diperhatikan, wala yushtaratu lahul haul, dan tidak ada persyaratan harus menunggu satu haul. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat 141. Wa atu haqqahu, tunaikanlah kewajiban terhadap hasil panen itu, yauma hasadi, pada hari ketika dia dipanen. Nah, sehingga Allah perintahkan agar ditunaikan bukan menunggu satu tahun setelah panen, tapi ditunaikan ketika dia dipanen. Fatajibu zakatu fi kulli makilin. Kemudian apa yang wajib dizakati? Hasil pertanian apakah yang wajib dizakati? Fatajibu zakatu fi kulli makilin muddakhar minal hubub wath-thimar kal hintah wasy'ir wadh-dharra wal aruz, wat tamr wal zabib. Wajib untuk dikeluarkan zakat semua hasil pertanian yang muddakhar, yang bisa disimpan. Yang muddakhar, bisa disimpan. Minal hububi wasimar, baik berupa biji-bijian maupun buah-buahan. Seperti ya, hintoh, gandum halus, gandum kasar, kemudian biji-bijian seperti jagung dan seterusnya, beras, kurma, zabib. Wala tajibu fil fawakih, dan tidak wajib untuk buah-buahan yang sifatnya dijadikan sebagai lalapan. Al-fawakih itu seperti apel, jeruk, kemudian apa? Apel, jeruk, kemudian durian, dan aneka buah-buahan yang dia sebagai lalapan, semangka, wal khadrawat, dan sayur-sayuran. Fal makiru li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam i'tabara at-tawsik fihi. Untuk yang ditakar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan satuan wasak fihi ketika beliau menjelaskan tentang zakat pertanian. Wa huwa tahmil, dan wasak itu adalah satuan takaran. Wal muddakhar, dan yang kedua adalah muddakhar, bisa disimpan. Li wujudil ma'nal munasib li ijabi zakati fihi, agar sejalan dengan kewajiban zakat. Karena kalau tidak bisa disimpan, kemudian habis dalam waktu cepat, maka apa? Tidak sejalan dengan makna zakat, di mana zakat itu dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Sehingga ketika tidak bisa disimpan, maka dia bukan bahan makanan pokok. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, fama lam yakun makilan wala muddakharan minal khububi wasimar, jika tidak bisa ditakar dan tidak disimpan, baik berupa biji maupun buah, fala zakata fihi, maka tidak ada kewajiban zakat. Baik. Kita akan tuliskan beberapa catatan terkait apa yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yaum hasadih. Tunaikanlah kewajibannya pada saat dipanen. Dan yang ditunaikan adalah wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hasil yang aku keluarkan dari bumi. Maka di sini menunjukkan bahwasanya waktu menunaikannya adalah ketika sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Dan di sini penulis memberikan catatan, inda budui salahiha, ketika sudah layak untuk dipanen, idhastaddal hab wa sara farikan, apabila dia sudah matang, sudah kemata. Ada catatan yang diberikan oleh Dr. Wahba Zuhaili dalam Al-Fiqhul Al-Islami tentang waktu wujub. Beliau rahimahullah menyebutkan bahwasanya waktu wujub, menurut, di sini beliau menyebutkan khilaf di antara para ulama. Amma 'inda Asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah, fatajibu az-zakatu bi budui salahi tsam, li'annahu hina idzin samratun kamilah, wa huwa qabla dzalika hasram wa balah, wa bi budui istidadil hab, li'annahu hina idzin ta'am, wa huwa qabla dzalika baqal. Menurut pendapat Syafi'iyah dan Hambali, kewajiban zakat hasil pertanian itu ketika hasilnya sudah layak untuk dipanen. Kalau buah-buahan sudah layak untuk dimakan, kalau biji-bijian istaddal hab, ketika biji itu sudah terisi. Sehingga kalau padi itu semakin berisi semakin menunduk. Kalau padi kan semakin menunduk ya. Sehingga ketika padi itu pertama keluar, dia enggak menunduk. Gagah di atas. Kemudian lama-lama semakin menunduk, karena dia semakin berat. Nah, ketika semakin berat itulah yang disebut dengan ishtidadul hab. Biji itu semakin keras. Lalu beliau ngasih catatan, walaisal muradu biwujubiz zakati bima dzukira ikhrajuha fil hal. Namun bukan maksudnya wajibnya zakat seperti yang disebutkan adalah dikeluarkan seketika. Bal in iqadu sababi wujubi ikhraji tsamar waz zabib wal hab al musaffa indas sayrurah kadzalika. Namun di sini hanyalah menjelaskan tentang sebab wajibnya mengeluarkan zakat untuk buah-buahan, zabib, dan biji-bijian. Ayo. Sehingga di sini beliau ingin menegaskan bahwa keterangan para ulama, biji-bijian, hasil pertanian itu wajib dizakati ketika sudah layak untuk dipanen, adalah menjelaskan sebab wajibnya zakat pertanian, tapi bukan menjelaskan waktu kapan dia harus mengeluarkan zakat pertanian. Baik, kita kasih catatan ya. Jadi, zakat pertanian. Pembahasan yang pertama yang dibahas oleh penulis kitab Fiqih Muyassar adalah berkaitan dengan masalah kapan wajibnya. Kapan wajibnya. Kapan wajibnya itu sama dengan berbicara tentang sebab wajibnya. Sehingga ketika kita ditanya, kapan kita wajib sholat subuh? Berarti pertanyaan itu sama dengan sebab, disebabkan apa kita diwajibkan untuk sholat subuh. Sebabnya adalah ketika fajar sudah terbit. Sehingga itu menjadi sebab wajib dan menjadi batas awal jatuhnya kewajiban sholat subuh. Tapi boleh nggak kita laksanakan sholat subuh itu setengah jam setelah fajar terbit? Boleh. Sehingga ada rentang. Yang penting jangan sampai terbit matahari. Kapan kita wajib sholat duhur? Jawabannya ketika matahari sudah zawal, sudah tergelincir ke arah barat. Lalu yang jadi pertanyaan, bolehkah kita tunda pelaksanaan sholat duhur, misalnya 1 jam setelah zawal? Sehingga misalnya zawal untuk bulan tertentu, 11:30 misalnya. Bolehkah kita kerjakan misalnya 12:30 atau bahkan 1:00? Jawabannya boleh, selama tidak sampai masuk waktu asar. Karena zawal di sini adalah batas awal datangnya sebab waktu duhur. Sehingga dibahas di sini sebab wajibnya zakat pertanian adalah batas awal orang berkewajiban untuk membayar zakat pertanian. Objek zakat pertanian sebenarnya lebih tepatnya dibahas dari sini dulu. Objek zakat pertanian itu ada 2. Ada yang bentuknya biji, ada yang bentuknya buah. Yang bentuknya biji itu adalah hasil ziraah, hasil pertanian yang biji itu dimakan sebagai bahan makanan pokok. Seperti gandum, baik yang halus maupun yang kasar. Dan turunan dari itu adalah beras, jagung, dan seterusnya. Sehingga di sini kita kasih catatan, yang dimaksud biji di sini adalah biji yang menjadi al-qut, bahan makanan pokok. Bahan makanan. Biji yang menjadi bahan makanan. Sedangkan buah juga sama. Buah yang menjadi bahan makanan. Dan untuk bisa menjadi buah yang menjadi bahan makanan, maka dia buah yang bisa dikeringkan. Bisa dikeringkan. Dan dulu buah yang bisa dikeringkan itu ada beberapa. Yang pertama adalah kurma. Kemudian zabib. Ya, anggur kering. Nah, ulama beda pendapat tentang zaitun. Apakah ada zakatnya ataukah tidak. Dan pendapat yang kuat ada. Kemudian buah tin. Ini juga bisa dikeringkan. Dan Ulama juga khilaf apakah ini ada zakatnya ataukah tidak. Tayyib. Namun buah-buahan ini di tempat kita terhitung sangat jarang dan kalaupun orang punya hanya sebagai hiasan. Ada misalnya punya pohon tin, tapi kan cuma sedikit untuk di depan rumah hiasannya. Nanti berbuah juga nggak bisa besar, kadang bisa besar pun cepat habis. Ya. Tayyib. Intinya untuk zakat buah di Indonesia hampir tidak ada. Sementara buah-buah yang lain, ya, jadi buah itu ada yang disebut dengan as-simar dan ada al-fawakih. Kalau as-simar itu buah-buahan yang bisa dikeringkan dan dia jadi bahan makanan pokok di daerahnya. Kalau al-fawakih, al-fakihah itu buah-buahan yang menjadi lalapan. Sehingga dia makanan sekunder. Contohnya apa? Ya, ada ada jeruk, ada apel, semangka, kemudian apalagi misalnya mentimun, pisang, dan seterusnya. Tayyib. Untuk al-fawakih, tadi sudah ditegaskan oleh penulis, fawakih tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya adalah ats-tsimar. Dan itu yang bisa dikeringkan. Baik. Lalu kita kembali ke masalah waktu tadi ya. Jadi kapan dia diwajibkan untuk zakat? Untuk yang sifatnya biji-bijian, ya. Untuk yang sifatnya biji, di sini adalah ketika sudah berisi, sudah padat. Dan untuk yang bentuknya buah, ini misalnya kurma dan zabib atau anggur, jika layak makan. Kalau sudah layak untuk makan, maka dia berarti sudah datang sebab wajibnya zakat, meskipun belum dipanen. Sehingga kurma layak makan ketika sudah menguning atau ketika sudah memerah. Oh, itu layak untuk dimakan. Sudah enak untuk dimakan. Terus apakah ketika sudah datang sebab wajibnya zakat harus dibayarkan segera? Jawabannya tidak. Sehingga tadi kita sebutkan keterangan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Wahba Zuhaili. Walaisal muradu biwujubi zakat bima dzukira ikhrajuha fil hal. Bukanlah yang dimaksud wajibnya zakat seperti yang disebutkan adalah harus dikeluarkan seketika. Namun ini adalah penjelasan tentang masalah sebab. Jadi begitu biji itu sudah berisi, padi sudah nunduk, buah sudah layak untuk dipanen, sudah merah, maka berarti sebab wajibnya sudah datang. Selanjutnya kapan ditunaikan? Ditunaikan setelah dia dipanen. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa'atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikanlah kewajibannya yauma hasadi pada saat musim panen. Baik. Selanjutnya kita beralih pada catatan berikutnya. Fatajibuz zakatu fi kulli makilin muddakhar minal hububi wats-tsimar. Di sini dijelaskan syarat hasil pertanian yang wajib dizakati. Pertama, dia adalah muddakhar yang bisa disimpan jika bentuknya biji-bijian. Dan buah-buahan bisa disimpan. Kenapa? Karena harus menjadi bahan makanan pokok. Dan yang kedua, dia makil. Ditakar berdasarkan satuan yang dipakai di masa silam. Kalau sekarang kan rata-rata ditimbang ya. Sudah jarang orang menggunakan metode takaran. Karena itu selama tidak ditakar dan tidak bisa disimpan, maka dia tidak wajib untuk dibayarkan zakatnya. Baik. Dalam Al-Fiqhul Islami disebutkan tentang syarat wajibnya zakat pertanian. Kita tuliskan di sini. Syarat wajib zakat pertanian. Baik. Yang pertama, di sini penulis menyebutkan khilaf, tapi saya mengacu kepada apa yang beliau sebutkan dari mazhab Syafi'iyah. hasil dari pertanian itu adalah mimma yaktatu wa yuddakhar wa biniyati wa yambutu wa yumbituhul adamiyun. Pertama, dia bahan makanan pokok. Yang kedua, yuddakhar, bisa disimpan. Sehingga yang tidak bisa disimpan, misalnya apa yang tidak bisa disimpan? Kalau biji-bijian rata-rata bisa disimpan ya. Yang enggak bisa disimpan biasanya fawakih, buah-buahan atau sayuran. Kemudian yang ketiga adalah ditanam oleh manusia. Sehingga kalau tumbuh sendiri, maka dia tidak wajib dizakati. Wala zakata fil khadrawat, tidak ada zakat untuk sayuran, untuk fawakih, ya. Kemudian kalkitha wal bitih, seperti apa? Semangka, kemudian timun dan seterusnya. Rumman juga enggak ada zakatnya, delima enggak ada zakatnya. Wa zakatu 'alal hubub ba'da tasfiyatiha minal qash wattibn. Dan zakat untuk biji-bijian itu setelah dirontokkan. Yang kedua adalah mencapai nisab. Berikutnya mencapai nisab. Jadi ini disebutkan oleh penulis dalam satu poin. Poin berikutnya adalah mencapai nisab. Dan nanti kita akan sebutkan nisabnya. Kemudian yang berikutnya adalah mamlukan limalikin mu'ayyan, dimiliki pribadi. Kalau dia dimiliki oleh jamaah, misalnya apa? Milik pribadi, ya. Misalnya lahan milik umum atau lahan wakaf. Dan hasilnya nanti akan diwakafkan untuk masjid atau untuk panti asuhan atau pesantren, maka yang seperti ini tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tayyib. Ini beberapa persyaratan dalam mazhab Syafi'iyah terkait wajibnya zakat pertanian. Jadi kita ulang, dia harus bahan makanan pokok. Kalau yang bukan bahan makanan pokok tidak wajib dizakati. Bisa disimpan, kemudian ditanam oleh manusia, bukan muncul sendiri. Kalau kemudian tumbuh sendiri, tidak ditanam manusia, maka dia tidak wajib dizakati. Mencapai nisab dan milik pribadi. Tayyib. Kita lanjutkan. Di sini juga disebutkan tentang syaratnya. Yustaratu wujubu zakah fil hububi wa thimar syarton. Ada dua syarat untuk wajibnya zakat. Pertama, mencapai nisab, yaitu lima wasak. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, laisa fima duna khamsati ausukin sedekah. Tidak ada kewajiban zakat untuk hasil di bawah 5 wasak. Berapa satu wasak? Al wasaku berapa satu wasak? Al-wasaku himlu ba'ir. Satu wasak itu adalah satuan berat di mana dia bisa dipikul oleh onta. Satu pikulan onta itu namanya satu wasak. Sehingga onta dikasih wadah di atasnya, di punggungnya, kanan dan kiri. Total kanan dan kiri ini satu wasak. Dan itu kalau kemudian menggunakan satuan manusia adalah 60 sok. Dengan sok Nabi SAW. Sehingga 5 wasak totalnya adalah 30 sok. 5 wasak totalnya adalah 30 sok. Tayyib. Bagaimana kalau dikonversi ke berat? Karena sok ini adalah ukuran volume. Di sini penulis menyebutkan, fayakunu zinatun nisab. Maka berat nisab untuk bur al-jayid, untuk gandum yang bagus, ya, kurang lebih mendekati 612 kg. 612 kg. Ya. Jika satu sok seberat 2,4 kg. Jadi perhitungan penulis di sini, satu sok adalah 2,4 kg untuk bur jayid, untuk gandum yang bagus. Kita beras biasanya menggunakan standar antara 2,5 sampai 3 kilo, satu sok. Berarti kalau 60 sok atau 300 sok, antara 750 kilo sampai 900 kilo, antara 7,5 kintal sampai 9 kintal. Selanjutnya, ayyakunan nisab mamlukan lahu waqtahu wujubi zakah. Harta satu nisab itu, hasil pertanian satu nisab itu menjadi miliknya pada waktu wajibnya zakat. Ya. Sehingga di situ, kalau dia milik umum, atau lahannya adalah lahan wakaf, sehingga hasilnya nanti dipakai untuk hasil wakaf, maka tidak wajib dizakati. Selanjutnya, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Fi miqdaril wajib, mengenai ukuran wajibnya zakat, zakat pertanian. Wal wajibu fil hububi wasimar, kewajiban untuk membayar zakat pertanian adalah al-usyur, 1/10. Kewajibannya adalah 1/10. Fi ma suqiya bila kulfah, apabila dia diairi tanpa keterlibatan atau tanpa apa modal yang besar dari manusia. Ya, misalnya karena tanda hujan atau dari mata air atau dari sungai atau yang lainnya. Wa nisful usyur, dan setengah dari 1/10, berarti 1/20. 1/20. Kalau ini 10%, yang ini 5%, 1/20. Fima sukiya bimu'nah, apabila dia diairi dengan butuh modal. Ya. Misalnya ya, dengan menggunakan ad-dalail atau as-sawani, dengan pakai diesel atau yang semacamnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Fima sakatis sama'u wal anhar wal uyun au kana ba'lan al-usyur. Apabila dia diairi dari hujan atau al-anhar atau dari sungai atau mata air, au kana ba'lan, atau dia adalah pohon ba'lan. Pohon ba'lan itu yang dia bisa cari minum sendiri karena akarnya menjulang ke bawah jauh sehingga dia bisa ngambil air sendiri dari bawah tanah. Itu namanya pohon ba'lan. Al-usyur. Maka di situ ada kewajiban untuk membayar zakat sebesar al-usyur, 1/10. Wa fima sukiya bisawani, apabila dia dikasih air berdasarkan sawani. Sawani adalah jam'u saniyah. Wa hiya an-naqah allati yustasqa 'alayha wa hiya an-nawadih. Yang dimaksud dengan sawani adalah bentuk jamak dari kata saniyah, yaitu unta yang digunakan untuk mengairi lahan. Dan disebut juga dengan an-nawadih, unta nadih. Sedangkan yang diairi dengan menggunakan sawani atau nadah, maka di situ kewajiban zakatnya adalah nisful usyur, setengah dari 1/10, berarti 1/20, yang ini sama dengan 5%. Ini perhitungan zakat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana jika itu campuran? Sebagian tada hujan, sebagian pakai mata air atau pakai sungai, dan sebagian lagi menggunakan diesel misalnya. Maka jika ada gabungan seperti itu, intinya ada rentang zakat antara 5% sampai 10%. Ini tergantung dari kulfah, dari mu'nah, dari beban biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam pengairan dan pengelolaan lahan pertanian. Jika ternyata gabungan, maka bisa jadi ada di sini, 7,5%. Tergantung dari seberapa banyak mu'nah atau kulfah yang dia keluarkan, biaya yang dia keluarkan dalam mengairi lahannya. Wallahu a'lam. Tayyib. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang mempanen, maka digabungkan antara satu hasil panen dengan hasil panen yang lain. Sehingga misalnya dia punya 2 atau 3 petak sawah. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Yang ini menghasilkan kurang dari 1 nisab, yang ini juga kurang, maka nanti digabungkan ya. Kemudian ditunaikan zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sebagai sesi pertama untuk pembahasan zakat pertanian. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya. Meskipun zakat pertanian ini dibandingkan dengan zakat mal, kepentingan kita tidak lebih banyak ya. Karena jarang di antara kita yang panen sampai 7 kintal atau sampai 9 kintal. Sementara mayoritas masyarakat Indonesia pendapatannya bukan berasal dari pertanian tapi dari pekerja, lalu dia mendapatkan gaji, sehingga kebanyakan zakat yang dibahas adalah zakat mal. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan SDTK MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 74410499999 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082-1234574. Jazakumullahu khairan. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, ini masalah anak kan punya punya tabungan mungkin dari bayi dikumpulkan. Terus sekarang sudah sampai nisab, mungkin 100 juta itu sudah sampai nisab ya, Ustaz? Apakah anak ini wajib mengeluarkan zakat juga uang seperti itu, Ustaz? Oh, baik. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang anak kecil atau orang gila yang dia memiliki harta mencapai nisab, apakah wajib untuk mengeluarkan zakatnya? Ya. Kita ulang, posisi anak ini dan orang gila ini tidak memenuhi syarat sebagai orang yang mendapatkan kewajiban syariat yang bentuknya amalan. Seperti sholat, atau puasa, atau haji, atau yang lainnya. Sehingga anak kecil tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Kemudian juga orang yang tidak berakal, tidak wajib sholat, dan tidak wajib untuk berpuasa. Lalu jika dia memiliki harta sebesar 1 nisab, apakah wajib untuk mengeluarkan zakat? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Dan yang mengeluarkan zakat adalah walinya. Dan ada yang mengatakan tidak wajib mengeluarkan zakat karena dia belum baligh dan tidak berakal. Sementara orang berkewajiban untuk beramal apabila dia baligh dan berakal. Namun pendapat yang lebih mendekati dalam masalah ini, wallahu ta'ala alam, bahwa anak kecil maupun orang yang tidak berakal berkewajiban untuk membayar zakat apabila dia memiliki harta senilai 1 nisab. Dan dalil yang disebutkan oleh para ulama yang menguatkan hal itu adalah sabda Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan tentang masalah zakat, kata beliau, Tu'khadhu min agniyaihim. Zakat itu diambil dari orang kaya mereka. kalimat min agniyaihim dari orang kaya mereka menunjukkan bahasanya siapapun yang punya kekayaan, maka dia berkewajiban untuk bayar zakat. Dan kaya itu tidak disyaratkan harus balig. Mungkin gak anak kecil kaya. Mungkin. Juga tidak disyaratkan harus berakal. Mungkinkah orang yang tidak berakal kaya? Mungkin. Yang penting, selama dia punya kekayaan dan dia seorang muslim, maka dia berkewajiban untuk bayar zakat. Karena itu jika hartanya sudah satu nisab, tabungan pribadi anak ini, maka walinya nanti wajib untuk mengeluarkan zakat atas nama anak ini. Wallahu a'lam. Silakan. Putus, baik. Bismillah, istri saya sebut saja A meninggal. Istri punya dua anak perempuan, punya ayah dan ibu. Punya satu saudara kandung laki-laki dan satu saudara perempuan. Istri juga masih punya satu paman dari ayah dan satu bibi dari ayah. Punya juga dua paman dari ibu dan satu bibi dari ibu. Kalau kakek nenek sudah tidak ada, bagaimana pembagian warisnya? Baik. Dari data keluarga yang tadi disampaikan, yang berhak mendapatkan warisan hanya 4 orang. A meninggal, dan beliau punya beberapa ahli waris yang cukup banyak dari keluarganya. Namun yang berhak mendapatkan warisan dalam hal ini ada 4 orang. Pertama ayah, yang kedua ibu, tambah satu lagi berarti 5 ya. 5, yaitu di sini adalah Anda, B, sebagai suami. Yang dapat warisan adalah X, Y sebagai orang tua, B sebagai suami, dan 2 anak perempuannya. Selain itu ada saudara, kemudian paman, dan seterusnya, mereka terhalangi dengan keberadaan ayah. Bagaimana cara pembagian warisannya? Ya, suami B mendapatkan 1/4 karena mayit punya anak. Kemudian 2 anak perempuan mereka mendapatkan 2/3. Lalu ibu ya, Y mendapatkan 1/6. X juga sama, mendapatkan 1/6. Baik, ini coba dihitung, kurang atau lebih? Kurang atau lebih? Kurang ya. Ini 2/3, ini 1/6, 1/6, ini sudah 1/3 ya. Berarti kurang, 1/4 nanti gak dapat. Sudah? Terus cara ngitungnya gimana? Kalau kurang seperti ini, dilakukan perhitungan aul ya. Caranya Anda buat buat penjumlahan 2/3 tambah 1/4 tambah 1/6 tambah 1/6. Baik. Angka yang sama berapa? 12. 12 bagi 3 kali 2. 8. 12 bagi 4 kali 1 3. 2. Berapa ini? 13. Ya. 15. 15/12. Anda bisa lihat kurang ya. Kurang. Kurangnya berapa? Kurang 3/12. 3/12 sama dengan 1/4. Baik. Sehingga nanti ada yang enggak kebagian kalau kayak gini. Karena ini kurang, maka caranya adalah diperkecil. Diperkecil penyebutnya. Berapa penyebutnya? Digantikan angka 15 ini. Ini menggantikan penyebut. Sehingga masing-masing dapat 8/15 plus 3/15 plus 2/15. Sama ini, 2/15. Sudah? Metode ini yang disebut dengan metode aul. Jadi mengalami pengurangan karena jumlah ahli waris ketika di total dia melebihi dari nilai 100%. Baik. Nah, sekarang Anda pindahkan yang awalnya dapat 2/3, sekarang dapat 8/15. Yang awalnya dapat 1/6, sekarang dapat 2/15. Ini juga sama, 2/15. Yang awalnya dapat 1/4, sekarang dapat 3/15. 1/4 dengan 3/15 gede mana? Gede 1/4. Maka dia mengalami pengurangan. 3/15 itu sama dengan 1/5. Jadi awalnya dia dapat 1/5, sekarang berubah awalnya dia dapat 1/4 berubah jadi 1/5, lebih kecil. Sehingga aul itu mengurangi jatah warisan semua yang terlibat. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, mau menanyakan tentang yang berhak menerima zakat. Jadi ada keluarga, suaminya itu ojol, hanya menerima ojol food. Karena waktu penumpang kan dia khawatir dapat penumpang perempuan. Nah, jadi hanya mengkhususkan dia order food. Tapi dia punya rumah satu dan satu rumah yang dikontrakin. Itu kurang lebih setahunnya mungkin 7 jutaan. Dan itu mau dijual karena mereka butuh duit untuk operasi anaknya, salah satu anaknya. Nah, kalau dijual sekitar 500 atau 600 juta. Apakah saat ini keluarga tersebut kan sangat membutuhkan untuk operasi salah satu anaknya? Apakah ada seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat? Apakah boleh diberikan kepada keluarga ini? Keluarga ini sama yang mau mengeluarkan zakat tuh ada saudara lah, sepupuan gitu Ustaz. Gitu aja Ustaz, mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan. Barakallahu fi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang memiliki properti, dan properti itu susah untuk dicairkan, ya. Sehingga ketika mau dijual dengan harga 500 atau 600 juta, ya nunggu dalam waktu yang lumayan. Tapi dia di saat yang sama tidak punya uang tunai, sementara dia sangat butuh. Dan pendapatannya tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dia sehari-hari misalnya. Wallahu ta'ala alam, status orang seperti ini berstatus sebagai orang miskin. Sehingga berhak untuk mendapatkan zakat. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Musa dengan Khidir, beliau menaiki perahu. Lalu Khidir ngapain? Beliau melubangi perahu itu. Kemudian Musa bertanya, "Kenapa kau lubangi perahu ini?" Laqad ji'ta syai'an imra, kamu telah melakukan satu perkara besar. Ya, karena bisa menenggelamkan kami semua. Tapi dilubangi setelah mendekati tepi sehingga mereka selamat. Lalu apa kata Khidir? Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Perahu itu adalah milik orang miskin. Jadi orang miskin ini punya properti berupa perahu yang dia gunakan untuk bekerja. Tapi kalau perahu ini dia jual, ya, dia mungkin dapat duit, tapi dia nggak bisa kerja. Ya, untuk dia tidak bisa kerja menggunakan perahu itu. Namun dia dapat duit. Ketika dia dapat duit banyak, maka dia berstatus sebagai orang yang mampu. Tapi ketika dia nggak dapat duit, karena perahunya dipakai bekerja, maka dia dihitung sebagai orang yang miskin. Sama halnya misalnya ada petani yang dia punya sawah. Sawahnya di sini, di sini, di sini. Tapi sawah itu nggak bisa dimanfaatkan. Ya, misalnya karena kering, susah air. Kemudian juga nggak ada orang yang mau nyewa, dia nggak dapat pendapatan apapun dari sawah itu. Ya paling ditanduri sendiri, ditanami sendiri, hasilnya ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dia ketika panen mungkin dia berkewajiban untuk membayar zakat pertanian. Tapi karena dia enggak punya harta mal sebesar satu nisab, maka dia tidak berkewajiban zakat mal. Dan satu kondisi tertentu dia ternyata membutuhkan. Pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya. Maka dia berstatus sebagai orang yang miskin. Karena orang miskin itu bekerja, tapi hasil pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhannya. Sebagaimana nelayan yang tadi diceritakan di surat Al-Kahfi yang tadi sudah kita sebutkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ketika pensiun 3 tahun yang lalu, orang tua saya berhutang kepada bank konvensional senilai 200 juta. Kemudian hanya menerima uang kira-kira sekitar 150 juta. Utang tersebut akan dicicil selama kurang lebih 10 tahun, pokok plus bunganya. Saya sempat memberi masukan untuk mengembalikan pinjaman tersebut, tapi orang tua saya tidak mau mengembalikan uang tersebut. Apakah uang yang tersisa sekarang perlu dizakatkan? Orang tua sejak menerima uang pinjaman sampai sekarang belum pernah mengeluarkan zakat karena menilai jumlah uang utang tersebut lebih besar dari jumlah uang pinjaman plus harta yang ada. Baik. Kita sudah membahas tentang zakat utang piutang ya. Jadi mohon maaf kalau ini sedikit saya ulang. Jadi zakat utang itu kan ada dua ya. Pertama yang dibayarkan, maksud saya utangnya dibayarkan sebelum haul. Utang dibayar sebelum haul. Sehingga misalnya ortu Anda memiliki harta senilai 150 juta. Ini hasil utang. Ya. Tapi sudah diterima. Lalu, dan ini di atas nisab ya. Lalu beliau gunakan untuk bayar utang. Digunakan untuk bayar utang. Sehingga yang tersisa tinggal misalnya ya. Sisa 30 juta. Maka 30 juta ini di bawah nisab. Ini tidak ada kewajiban untuk bayar zakat. Tidak ada zakat. Kenapa tidak ada zakat? Karena nilai saldo hartanya sudah di bawah nisab. Kemudian yang kedua. Utang tidak dibayar. Utang tidak dibayar padahal sudah mencapai haul. Sudah mencapai haul. Sehingga misalnya beliau punya utang senilai 150 juta. Ini di bulan Ramadan tahun 1440. Di sini Ramadan tahun 41. Rentang waktu 1 tahun. Deadline utang masih panjang 10 tahun. Uang ini nganggur, selama setahun nganggur, dibiarin terus sampai nabrak ini. Nabrak batas dia berkewajiban untuk bayar zakat. Maka selama uang ini belum dibayarkan, belum digunakan untuk melunasi utang, beliau berkewajiban untuk membayar zakatnya. Menurut pendapat yang lebih kuat, sehingga di situ harus dibayarkan zakat 2,5% dari nilai 150 plus tabungan yang lain yang dimiliki sehingga dia digabungkan. Wallahu ta'ala. Bismillah. Pak Ustadz mau tanya, bolehkah memberikan zakat harta kita kepada orang yang memiliki hutang macet? Orang tersebut memiliki hutang macet bertahun-tahun kepada kita. Jadi uang zakat tersebut digunakan untuk memotong hutang orang yang berzakat kepada kita. Contoh, dia berhutang macet ke kita sebesar 400 juta. Jazakallah khairan. Baik. Wa jazakumullah khairan. InsyaAllah ini akan kita bahas tersendiri. Karena kita belum membahas tentang masarifuz zakah. Siapa saja yang berhak dapat zakat. Sehingga nanti kita akan berikan, insyaAllah kita akan berikan tentang definisi fakir, miskin, kemudian gharimin, mu'alaf, itu definisinya apa, sabilillah, dan seterusnya. Dan termasuk diantaranya adalah kasus orang yang punya utang ke kita, bolehkah zakat kita gunakan untuk memotong utang dia sehingga kita nyatakan utang bebas, tapi kita sudah tidak lagi berkewajiban zakat. Bolehkah itu dilakukan? Insya Allah nanti kita akan bahas, mohon untuk bersabar, karena kita belum membahas tentang masarifuz zakah, siapa saja orang yang berhak mendapatkan zakat. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya mengenai zakat perdagangan Ustaz. Jadi ana baru mencoba usaha jual beli mobil lah, katakan seperti itu Ustaz. Katakanlah modalnya 300 juta. Nah, itu untuk membayar zakatnya apakah dari modal saja atau modal plus keuntungan atau keuntungan saja? Dan kalau misalkan itu pertama Ustaz, kalau misalkan modalnya berasal dari hutang, skema zakatnya bagaimana Ustaz? Apakah sama atau berbeda Ustaz? Nah, kemudian yang kedua Ustaz, pertanyaannya mengenai ini Ustaz, zakat mal, misalkan anak punya uang sudah mencapai nisab, sedangkan emas, anak punya emas tapi belum mencapai nisab Ustaz, apakah emas itu digabung dengan uang lalu dizakatkan atau dipisahkan Ustaz? Karena selama ini anak memahami dipisahkan, jadi khawatir salah Ustaz. Bagaimana Ustaz mungkin seperti itu Ustaz? Ya. Jazakallah Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Baik, kita bahas terlebih dahulu untuk zakat perdagangan. Kemarin sudah kita kupas ini ya, dalam 2 atau 3 sesi untuk zakat perdagangan. Jadi dalam perdagangan kan ada modal, ada untung. Untung itu turunan dari modal. Untung itu adalah turunan dari modal. Dan ada kaidah yang mengatakan at-tabi'u tabi'un. Kalau dia hanya jadi tabi', pengikut, maka statusnya turunan. Yang namanya turunan itu harus mengikuti. Sehingga ketika dia sebagai untung dari sebuah usaha dagang, dia keuntungan, dan keuntungan itu adalah turunan dari modal, maka dia digabungkan. Sehingga keuntungan tidak berdiri sendiri, karena dia statusnya sebagai tabi', at-tabi'u tabi'un. Apa yang mengikuti, apa yang menjadi turunan, maka dia harus mengikuti dari bagian pokoknya. Baik. Selanjutnya untuk utang ya. Untuk utang. Yang perlu kita pahami, akad utang itu memindahkan hak milik. Akad utang itu memindahkan hak milik. Sehingga, kalau terjadi akad utang piutang, A melakukan akad utang piutang ke B. Akad utang itu kan searah, bukan dua arah, searah. A memberikan uang kepada B sebagai akad utang. Maka nilai uang ini, ya, misalnya berapa? Anggaplah 300 juta. Begitu uang itu diterima oleh B, maka status uang itu milik B. Makanya semua resiko terhadap uang ini wajib ditanggung oleh B. Sehingga status utang itu masuk dalam kategori yad domana. Di mana posisi pembawa utang, dia berkewajiban untuk menanggung semua resiko utangnya. Karena itu miliknya. Dan orang bertanggung jawab terhadap barang milik pribadinya. Makanya ketika A sudah menyerahkan uang senilai 300 juta sebagai utang kepada B, maka ya selanjutnya tanggung jawab B. Kok uang itu hilang, apapun sebabnya, meskipun di luar keteledoran B. Misalnya apa? Dirampok. Dirampok kan jelas di luar keteledoran ya. Atau apalagi misalnya terjadi musibah, bencana, banjir, lalu duit itu hilang. Maka B tetap wajib mengembalikan uang itu kepada A sesuai dengan jatuh tempo yang mereka tetapkan. Wallahu alam. Makanya mengingat ini adalah miliknya B, maka nilai 300 juta ini dizakati. Siapa yang bayar zakat? B yang bayar zakat. Karena ini miliknya B. Sehingga kita perlu tahu bahwa utang itu mengingat dia pindah hak milik, maka wajib untuk dibayarkan zakat, dan yang bayar zakat adalah yang memegang utang. Nah. Selanjutnya, terkait masalah perhitungan uang yang sudah mencapai nisab dan emas yang belum mencapai nisab. Apakah perhitungannya digabungkan? Jawabannya betul. Ngitungnya digabungkan. Dan ini beberapa kali sudah kita bahas di zakat mal. Karena itu kami sarankan kepada para pemirsa, Anda bisa mengulang video tentang zakat mal yang ada di rekaman. Dan di situ kami sebutkan bahwa uang emas itu digabungkan perhitungannya. Kemudian ada sedikit tambahan tentang mal mustafat yang baru kita bahas kemarin, bisa diulang. Nanti bagian mana yang tidak perlu digabungkan, itu dikaji di bagian mal mustafat. Wallahu a'lam. Ya. Bismillah. Nisab zakat pertanian, apakah penghasilan kotor atau dihitung biaya-biayanya yang dulu? Misalnya biaya pengairan, pemupukan, upah pekerja, dan lain-lain sampai panen baru dihitung persen zakatnya. Tentang biaya yang dikeluarkan dalam zakat pertanian, insya Allah ini kita bahas besok, namun saya sampaikan secara ringkas bahwa Nabi SAW sudah memberikan pilihan. Kalau kondisinya seperti ini, maka zakatnya 10%. Kalau kondisinya seperti ini, zakatnya 5%. Sehingga beliau memberikan kewajiban zakat dengan nilai yang berbeda, mengingat pertimbangan biaya yang dikeluarkan oleh petani itu ketika dia ketika dia menanam tanaman. Ketika dia tanam padi atau tanam yang lainnya. Sehingga sebenarnya biaya itu sudah di-cover dengan ada ukuran besar kecilnya nilai kewajiban membayar zakat. Makanya beliau tidak seragamkan. Tidak 10% semuanya, tapi ada yang 5%, ada yang di bawah itu, ada yang di bawah 10, sehingga antara 5 sampai 10. Untuk membedakan antara mereka yang mengeluarkan biaya banyak dengan yang biaya sedikit. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته